Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang berempati. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Seperti dulu, hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Sadari para remaja pergi kita sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, bersepadalah dalam melangkah agar tidak menyesalinya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau yang seperti